Apa Pak Anton? Selamat sore. Selamat sore. Saya kayaknya kurang efektif karena anggaran sebesar itu, sebesar yang di 1,3 triliun itu buat cuman hanya membiayai beberapa mahasiswa itu kayaknya kurang efektif ya. Karena kalau harusnya jangan hanya beberapa mahasiswa pilihan, kalau mau ya seperti negara Jerman memberikan kuliah kepada mahasiswa asing aja mereka subsidi. Kalau Indonesia bagaimana sih anggarannya dipergunakan jelas dan sebagainya. Terima kasih. Ya Pak Alex. Ya selamat sore. Selamat. Jadi apa yang disampaikan oleh PGRI itu betul. 1,3 triliun hilang. Kualitas pendidikan tidak meningkat. Ini satuan guru atau para guru pun harus introspeksi. Dalam artian mereka mendapatkan uang satu bulan gaji dengan sertifikasi yang didapatkan itu gunanya apa terhadap pendidikan. Kemudian yang kedua, kalau ada temuan BPK sampai puluhan triliun seperti itu, mestinya penegak hukum, Mabes Polri, KPK, atau Kejaksaan Agung harus bertindak untuk menelisik siapa yang menikmati dana itu. Dan kalau lihat Menteri Pendidikan ini ya, mukanya sih seperti muka batu. Jadi apapun yang masuk ke dia itu, sepertinya dia berjalan seperti kacamata kuda, nggak ngeliat kiri kanan. Semua usul, saran masyarakat itu dia masa bodoh aja. Makanya ujian tahun lalu itu kacau balau. Terima kasih. Iya. Pak Teki ya? Halo, selamat datang. Itu ya, yang tahun lalu itu anggaran kan dipecah-pecah ke departemen. Untuk tahun depan mestinya jangan dipecah dong. Jadi khusus untuk departemen PDNK gitu ya. Jadi ketahuan, bisa dikontrolkan, kalau bisa ke teman-teman lain jadi kayak omong kosong gitu. Jadi satu aja teman-teman, misalkan 20% ya 20% atau 20% 20%. Jadi semuanya itu transparan jelas dengan semua abu-abu. Kemudian bantu orang mahasiswa miskin minimal 3,8 itu kan ketinggian. Coba kalau di UTP, UGM itu omong kosong, jadi bantu itu jangan setengah hati. Aneh, jadi pemerintah harus minimal miskin kurang tidak mampu 3,5. Kalau ya 3 aja sudah cukup, 2,5 cukup di UGM itu tidak mudah dari IP di atas 3. Jangan, maksud pemerintah jangan suka setengah hati, jangan omong kosong aja. Terima kasih. Ya, selamat sore. Silahkan. Ya, saya kira yang menteri seperti apa yang Bapak bilang tadi ya, betul kepala bahasi ini. Mukaan juga muka itu apa ikan bentok ya. Ya nggak mau dengar omongan orang itu ujian SD SMP sih udah kita rancang nggak usah karena itu 600 miliar loh. Kalau SD SMP nggak ada ujian diteruskan aja karena dia udah SD 9 tahun itu 300 miliar itu bisa dihemat, dikirimkan ke daerah-daerah dicetak buku untuk ujian nasional supaya standarisasinya jelas. Kalau ini bukunya lain-lain di daerah ini lain deh. Tapi memang menteri ini udah susah ini. Ya saya dibilang ujiannya dijamin, penjaminan ujian sudah dijamin sama dia, tidak ada apa-apa. Yang jelas kualitas kertas tahun lalu tidak ditangkap oleh penegak hukum, itu yang jadi salah itu. Saya menurut saya ini menteri pendidikan ini perlu dimonitoring baru ini, artinya terus harus diturunkan walaupun tinggal satu hari lagi biar dia malu. Kalau enggak malu-malu dia nih, makasih. Ibu Antoni ya. Makasih ya. Menurut saya itu betul ya dari Bapak yang sebelum ini tadi bahwa kalau pemerintah mau memberikan biaya pendidikan itu kalau IP 3,8 itu udah aja tinggal 0,2 jadi 4 udah paling tertinggi. Ya betul, kalau 3 di atas 3 itu udah betul gitu. Tapi kalau 3,8 itu keterlaluan. Itu gak niat. Ya gitu aja. Selamat pagi Pak Osman. Ya pagi, saya sering suka ketawa ya kalau pemerintahan sekarang ini mengagung-agungkan tindakan dia, oh mengalokasikan 20% atau 30% anggaran kepada pendidikan. Masalahnya bukan jumlah anggarannya, tapi penggunaannya tepat apa enggak. Ini kan membuat gemuk tikus-tikus yang di jalur situ. Kemudian dikatakan memberi beasiswa kepada mahasiswa untuk ke jenjang S2. Saya rasa kalau mahasiswa S1 yang punya prestasi begitu, nggak perlu disupport juga, dia pasti udah punya jalur untuk ke atas. Yang perlu diperhatikan adalah pendidikan dasar, itu yang harus dipikirin. Dasar, bikin basic dulu. Jadi ini pikirannya hanya proyek, dapat duitnya dari mana. Ini moral nggak? Kembali lagi ke moral. Kalau nggak dibenahi itu nggak bisa benar kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Osman. Kita ke Pak Hendra pagi. Pagi. Komentarnya nih Pak Hendra. Ya ini kan udah mau pemilu, jadi menteri-menteri itu disuruh buang-buang duit, kasih ini, kasih itu supaya bisa lebih baik lagi tuh yang partainya ini. Ya salah kalau pemilu itu kan begitu ya, tapi kalau udah nanti lupa lagi, padahal anggaran begitu besar 20%, tapi uangnya kemana gitu. Harusnya itu dari dulu orang pinter itu harus dikasih beasiswa supaya jadi negaranya jadi maju, bukannya baru sekarang mau pemilu dikasih. Terima kasih Pak Hendra. Kita ke penelpon berikut di 633-9160. Pak Hendri, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Ya, saya cuma berkesan aja sama menteri kita ini Mbak. Untuk kasih jabatannya mereka udahlah, nggak usah mereka buka-buka terobosan untuk cari uang-uang pribadi mereka Mbak ya. Bukannya apa-apa, rakyat kita ini banyak uang Mbak, jangan salah. Rakyat ini nggak perlu mereka subsidi atau mereka ini kan Mbak. Secara tidak langsung rakyat diperes tenaganya itu mereka udah untuk pendidikan mereka usahakan Mbak. Orang tuanya banting tulang gimana pun. Kalau mereka ini kan yang pejabat-pejabat sekarang ini kan ini. Mereka ingin cari kekayaan aja Mbak. Lagi pula subsidi-subsidi di pemerintah ini gak dibutuhkan oleh rakyatnya. Ya di negara-negara asing mereka akan membeli subsidi-subsidi itu terhadap anak-anak bangsa Republik Indonesia ini Mbak. Jadi untuk aksi jabatan mereka ini gak usah lah mereka buat terobosan-terobosan untuk memperkaya diri. Duduklah dengan manis, kerja dengan baik untuk masa baktinya, supaya dikenang oleh rakyatnya. Makasih. Terima kasih Pak Henry. Pak Tono, selamat pagi. Pagi, Mbak Rena. Saya Dona, Pak Tono. Sama suaranya. Baik, silakan Pak Tono. Ya, saya program pemerintah dalam ini Mendikbud terhadap kegiatan beasiswa itu program yang pro rakyat miskin gitu. Udah pintar miskin, dia harus didukung lah gitu. Cuma memang sejak inilah kayaknya tidak berjalan sekarang, tapi lebih baik terlambat daripada cuma sekali. Itu positif kok, kita harus dukung bagi rakyat ya. Pak Andre, selamat pagi. Ya, nah ini saya ingin tanya di kadang-kadang di sekolah negeri ini ketika kita masuk sekolah daftar itu komit sekolah minta aneh-aneh gitu ya Bu ya. Ini kata di pertama masuk uang pangkal katakan kerjaan kita ya. Nah ini dimaksudkan kita membeli AC apa macam buat sekolah, buat perbaikan komputer. Tapi nyatanya setiap tahun kok diadakan pembelian untuk regenerasi komputernya atau beli AC ini biaya masuk sekolahnya jadi tinggi. Dikurung di situ nih dana dari mana? Pemerintah udah kasih atau murid yang tanggung? Nah, ini yang harus di koleksi di setiap sekolah negeri yang menggunakan ini. Jadi setiap kali kita masuk daftar sekolah itu ada aja biaya yang bengkak gitu. Komit sekolah kenakan ini. Biasalah regenerasi komputer lah itu. Jadi biaya sekolahnya jadi tinggi. Ini yang harus dipertanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Kita ke penelpon terakhir Pak Leo, selamat pagi. Iya pagi Bu. Silakan. Iya. Ya kalau Departemen Pendidikan dengan Departemen Agama itu memang uangnya berlimpah-limpah tuh Bu. Dari bisnisnya itu kita udah dengar-dengar nih uangnya banyak, boleh dirampok tuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo.